ala wa ala Allahi rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahlihi. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Rabb kami kami bertawakal. Kemudian hendaklah dia mengucapkan salam kepada keluarganya yang ada di rumah. Hadis yang membahas atau memuat hadis doa ini statusnya diperselisihkan ulama. Sebagaimana di catatan kaki, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa hasana isnadahu al-Alamah Ibn Baz, dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab atau buku zikir beliau. Syekh bin Baz punya buku zikir, kumpulan zikir-zikir yang diberi judul Tuhfatul Akhyar. Wa fi sahih, dan dalam sahih Muslim disebutkan idza takhala rajulu baitahu, jika seorang itu masuk rumahnya dan dia menyebut Allah dan ingat Allah pada saat masuk rumah dan pada saat hendak makan, qala syaitan, maka setan mengatakan lama bitalakum wala asya'a, tidak ada tempat menginap bagi kalian, tidak pula ada makan malam bagi kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan ini qaf, singkatan dari Qahtani, takhid dari Sa'id Al-Qahtani. Dan takhid tambahan, keterangan tambahan dari Mim, dari Majdi Pensarah. Dia mengutip perkataan Sa'al Al-Bani di ta'liq beliau, komentar beliau untuk Kalim At-Tayyib, buku kumpulan zikir karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Albani mengatakan isnadu sahihun, sanadnya sahih. Thumma badali, kemudian nampaklah bagiku bahasanya sanadnya muqatta'. Kuntu dzakartuhu, aku menyebutkannya, aku sebutkan fi ba'dil ahadits, dalam sebagian hadis yang aku gunakan sebagai penguat, sebagai syahid. Kemudian aku jelaskan hal tersebut di hadis yang lain dengan sanad ini di sisilah dhaifah. Wa dzakartuhu naka, dan aku sebutkan di sisilah dhaifah bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar istagraba hadal hadis wa da'afahu, menilai hadis ini adalah hadis yang gharib dan menilai hadis yang lemah, li'illatin ukhra ghairu qadihah, karena illah yang lainnya selain ingkita', selain keterputusan sanad, namun illahnya adalah illah yang tidak membuat cacat hadis. Wa ana tanabba lil ingkita' fi hadisin akhar, dan dia Ibnu Hajar mengingatkan adanya keterputusan namun dalam hadis yang lain. Ringkasnya, Al-Albani pada awalnya menilai sanad hadis ini sahih, kemudian menilainya dhaif karena keterputusan sanad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Malik Al-Asy'ari. Dan Abu Malik Al-Asy'ari ini diperselisihkan nama aslinya, ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Amr, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ka'ab, dan ada yang mengatakan nama aslinya adalah Amir bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Dengan nama Allah kami masuk, walajna maknanya dakhalna, kami masuk, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, artinya keluarnya kami dari rumah juga dengan menyebut nama Allah. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah Rabb kami kami bertawakal, yaitu kami bersandar, kami menyandarkan hati ketika kepada Allah pada saat kami masuk rumah dan pada saat kami keluar rumah. wa fi kulli amrina, dan dalam semua keadaan dan keadaan kami, kami sandarkan hati kami kepada Allah yang merupakan Rabb kami azza wa jalla. Kemudian Nabi katakan, thumma yusallim ala ahlihi. Kemudian hendaklah mengucapkan salam setelah membaca doa ini, barulah mengucapkan salam karena masuk rumah, yaitu ahli baitihi, yaitu keluarganya yang ada di rumah, dengan mengucapkan kepada mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa berikutnya adalah doa udhahab ilal masjid, doa ketika pergi ke masjid, yaitu doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, wa fi lisani nuran, dan di lidahku cahaya, wa fi sam'i nuran, dan pada pendengaranku cahaya, wa fi basari nuran, dan dalam penglihatanku cahaya, wa min fawqi nuran, dan cahaya di atasku, wa min tahti nuran, dan cahaya di bawahku, wa an yamini nuran, dan cahaya di sebelah kananku, wa an shimali nuran, dan cahaya di sebelah kiriku, wa min amami nuran, dan cahaya di depanku, wa min khalfi nuran, dan cahaya di belakangku, wa ja'al fi nafsi nura, dan jadikanlah cahaya pada diriku, wa a'zim li nuran, dan berilah kepada aku cahaya yang besar, wa azim li nuran, sama maknanya ya, dan berilah aku cahaya yang besar, wa ja'al li nuran, dan jadikanlah atau berikanlah cahaya untukku, bahkan wa ja'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Allahumma atini nuran, ya Allah berikanlah aku cahaya, wa ja'al fi asabi nuran, dan ya Allah berikanlah pada sarapku cahaya, wa fil lahmi nuran, dan cahaya di dagingku, wa fi dami nuran, dan cahaya di darahku, wa fi sya'ri nuran, dan cahaya di rambutku, wa fi basyari nuran, dan cahaya di kulitku. Allahumma ja'alni nuran fi qabri wa nuran fi 'idami. Ya Allah, berikanlah untuk cahaya di kuburku dan cahaya di tulangku. Wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Dan ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku, diucapkan sebanyak 3 kali. Wahabli nuran ala nurin, dan ya Allah berikanlah aku cahaya di atas cahaya. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Aslinya kalau dalam teks hadis untuk doa ini, doa ini Nabi baca ketika beliau keluar rumah untuk sholat subuh. Ya, untuk sholat subuh. Dan para ulama memahami dan meletakkan bacaan ini untuk doa pergi ke masjid secara umum, baik sholat subuh atau sholat yang lainnya. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, cahaya yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan dalam doa ini mungkin kita tafsirkan sebagaimana makna zahirnya. Sehingga berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah taala supaya Allah subhanahu wa taala memberikan kepada beliau cahaya untuk setiap anggota badannya. Yang dengan cahaya tersebut beliau akan yastati'u bihi yaumal qiyamah, beliau akan bisa dengan cahaya tersebut pada hari kiamat nanti, beliau bisa menerangi kegelapan pada hari kiamat. Huwa wa man tabi'ahu aw man syaa Allah minhum, Dan cahaya itu Allah berikan kepada Nabi dan orang yang mengikuti Nabi dan semua orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka bisa dimaknai dengan makna zahir cahaya dalam artian cahaya yang bersinar, dan jika dimaknai sebagaimana makna zahirnya, maka kata Qurtubi cahaya yang diminta adalah cahaya pada hari kiamat. Walau aula, namun yang lebih baik adalah mengatakan bahasanya cahaya yang ada dalam hadis ini adalah kiasan dalam pengertian ilmu dan hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ala nurin mir rabbih, maka dia di atas cahaya dari Rabb-nya, yaitu di atas hidayah dari Rabb-nya. Maka hidayah Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan istilah cahaya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi, di surat Al-An'am, dan kami berikan untuknya cahaya, yaitu ilmu dan hidayah, yang itu menjadi yamshi bihi, yang dia berjalan dengan membawanya di tengah-tengah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu dan hidayah dengan istilah cahaya. Maka bisa dimaknai dengan makna pertama dan bisa juga dimaknai dengan makna yang kedua. Wa tahqiq fi ma'nahu, dan kajian terhadap makna cahaya dalam hadis ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya yang namanya cahaya itu mudhirun ma nusiba ilaihi. Itu diketahui maknanya dengan cahaya itu dinisbatkan kemana. Dan cahaya itu berbeda-beda tergantung penisbatannya. Maka yang dimaksud dengan cahaya pendengaran itu nampak dari hal apa sajakah yang didengar. Maka orang yang pendengarannya itu bercahaya, maka dia hanya mendengar hal-hal yang manfaat. Wa nurul basari, dan cahaya untuk pandangan, kasyifun lil mubsarat, maka itu akan nampak dari apa yang dipandang dan apa yang dilihat. Atau dia adalah satu alat untuk membuka, untuk menampakkan al-mubsarat, apa yang dilihat, apa yang dilihat. Dan cahaya dalam hati adalah satu alat untuk menyikap tabir tentang hal-hal yang hendak diketahui. Dan cahaya anggota badan adalah apa yang nampak pada anggota badan berupa amal-amal taat. Maka Al-Qurtubi mengatakan bahasanya makna cahaya adalah mudhir, yang menampakkan, menampakkan sesuatu yang berkaitan dengan di mana cahaya tersebut diletakkan. Maka cahaya ketika diletakkan di pendengaran, maka dia adalah sesuatu yang akan menyingkap hal-hal yang didengar. Dia adalah alat yang dengan alat tersebut akan diketahui manakah yang layak untuk didengar, manfaat untuk didengar, dan yang tidak manfaat untuk didengar. Maka cahaya dalam penglihatan adalah satu alat yang mudhir, yang menampakkan kepada si pemilik cahaya manakah hal-hal yang dipandang yang manfaat untuk dipandang, dan manakah hal-hal yang dipandang yang dan dilihat yang itu berbahaya ya, jika dipandang dan dilihat, dan seterusnya. At-Tibi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang cahaya dalam hadis ini dengan mengatakan makna dan pengertian meminta cahaya untuk masing-masing anggota badan, maknanya adalah an yatahalla bi anwaril ma'rifah, adalah permintaan agar anggota badan tersebut berhiaskan cahaya ilmu dan cahaya ketaatan. Dan wayata'ara, dan terjaga dan bersih dari selainnya, dari selain ilmu dan ketaatan. Karena sebenarnya setan itu mengepung manusia dari 6 penjuru, dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Setan mengepung manusia dari 6 penjuru bil wasawis, dengan berbagai was-was, berbagai bisikan. Maka cara untuk takhalus supaya bebas dari was-was setan adalah adanya cahaya yang menguasai 6 arah dan penjuru tersebut. Dan semua perkara ini intinya adalah hidayah. Intinya adalah hidayah, wal bayan, penjelasan mana manakah hak dan batil, dan diaul haq, dan bersinarnya kebenaran. Ila dhalika yursyidu qawlu ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahayanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kesimpulannya bahasanya hakikat cahaya adalah hidayah. Maka orang yang memiliki hidayah itulah orang yang memiliki cahaya. Dan Allah adalah nurus samawati wal ard, adalah cahaya bagi langit dan bumi. Dan sebagaimana di tafsir Syaikh Rahman As-Sa'di, yang dimaksud dengan Allah nurus samawati wal ard di sini mencakup dua makna. Yang pertama adalah Allah adalah munawwirus samawati wal ard, pemberi cahaya untuk langit dan bumi dengan Allah ciptakan matahari, rembulan, dan bintang-bintang. Dan Allah adalah nurus samawati wal ard, adalah cahaya bagi langit dan bumi, karena langit dan bumi akan bercahaya dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit dan bumi ini hanyalah gelap, hanyalah pekat, ketika tanpa cahaya, tanpa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, bahasanya orang-orang yang beriman itu nurun ala nur. Kata sesak di tafsirnya, bahasanya orang-orang yang beriman itu memiliki cahaya ilmu di atas cahaya hidayah, di atas cahaya fitrah. Di atas cahaya fitrah. Maka manusia itu memiliki fitrah yang baik, itulah cahaya fitrah. Namun ketika orang itu beriman, dia mendapatkan hidayah, hidayah dan ilmu, maka akan semakin sempurnalah hidayah dan cahaya yang ada pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan nurun ala nur. Dan itu yang kita minta, sebagaimana yang Nabi ajarkan. Nabi mengatakan, wahabli nuran ala nur. Ya Allah, berikanlah aku cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya ilmu, cahaya hidayah di atas cahaya fitrah. Kemudian doa udkhulil masjid, doa yang Nabi ajarkan ketika kita masuk masjid. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Agung, dan aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia, dan dengan kuasa atau hujjah Allah yang qadim, yang dulu tanpa awal, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan di akhir hadis disebutkan bahasanya, jika seorang itu masuk masjid mengucapkan doa ini, maka setan mengatakan, hufidho minni sa'iral yaumi. Orang ini akan terjaga dari gangguanku sepanjang hari ini. Orang ini akan terjaga dari gangguanku sepanjang hari ini. Maka setan mengakui dia tidak akan bisa mengganggu orang ini sepanjang hari, ketika dia adalah seorang yang Allah beri taufik untuk berdoa ketika mau masuk masjid. Maka kita minta perlindungan kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajah Allah yang mulia. Apa itu Al-Karim? Orang Arab menggunakan istilah karim untuk sesuatu yang bermanfaat, yang manfaatnya itu bersifat terus menerus dan manfaatnya itu mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu maka orang yang dermawan disebut karim, karena dia dermawan, manfaatnya terus menerus. Yang namanya orang dermawan itu bukan hanya dermawan sehari, seminggu, habis itu berhenti, tidak disebut dermawan. Dia adalah orang yang suka memberi terus menerus. Wayasulun tanawuluhu, dan mudah untuk mendapatkan bantuannya, enggak sulit, itulah orang dermawan. Enggak harus ini dan itu, persyaratan ketat untuk dapat ini dan itu, baru dana dikucurkan, ini bukan dermawan. Yang kedua, karim maknanya adalah kullu syai'in yashrufu fi babihi. Adalah segala sesuatu yang mulia di bidangnya masing-masing. Maka orang maka karim itu bisa bimakna syarif, bisa artinya adalah sesuatu yang mulia. Maka dalam bahasa Arab karim itu bisa makna yang pertama adalah pemurah, dermawan, dan makna yang kedua untuk karim adalah mulia. Maka orang-orang Arab memberikan pujian untuk sesuatu yang mulia dengan karam, dan pujian dengan karam tidaklah digunakan untuk menilai seseorang kecuali ketika orang tersebut memiliki sisi-sisi kebaikan yang banyak. Kemudian di kalimat berikutnya, pensyarah terjumus dalam takwil berkaitan dengan wajah Allah. Wal Arab taqulu, dan orang Arab mengatakan karamallahu wajhaka, maknanya adalah akramaka. Semoga Allah memuliakanmu. Dan menggunakan istilah wajah dalam pengertian maksud dan tujuan yang paling mulia dan hal yang paling agung yang dicari-cari. Maka di sini pensyarah terjumus dalam takwil, tergelincir dalam masalah takwil, memaknai wajah dengan zat. Karamallahu wajhaka dimaknakan akramaka. Dan memaknai wajah dengan tujuan yang paling mulia. Sehingga wajah Allah yang mulia adalah wajah Allah adalah asrafu ma yutawajjah ilaih, adalah perkara yang paling penting, yang paling mulia, yang diharapkan oleh hati, wa aqamu ma yatawassalu bihi, dan perkara yang paling mulia, yang paling penting, yang seorang itu berupaya untuk mendapatkannya. Nah, karena itu maka Syaikh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala memberikan koreksi untuk kalimat ini, karena ini kalimat mengandung takwil untuk sifat Allah, yaitu memiliki wajah. Beliau katakan, dan wajah Allah yang mulia adalah wajah yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajah adalah sifat dhatiyah, yang sifat dhat Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah serupa dengan satupun makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Maka sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada sifat dhatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah sama dengan ya af'alullah, sama dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah turun, Allah datang, yang ini Allah lakukan ketika Allah berkehendak. Dan ada sifat dhatiyah, sifat yang tidak berkaitan dengan perbuatan. Allah memiliki wajah, memiliki tangan, ya, dan seterusnya. Wa sultanihil qadim, dan sultan dalam hadis ini maknanya adalah hujjah. Wal murad bihi, dan yang dimaksud dengan sultan dalam doa ini, dalam hadis ini adalah kekuasaan dan kuasa Allah yang hebat, yang Allah itu adalah kuasa sejak qadim, sejak awal, ya, sejak dahulu tanpa awal. Dan makna dan maksud dibalik, makna dibalik mengkhususkan wajah Allah yang mulia dan kekuasaan Allah yang terdahulu, ya, kita khususkan, kita sebut-sebut dalam doa istiadah meminta perlindungan adalah karena memohon perlindungan itu hanyalah tepat jika kita memohon perlindungan kepada satu zat yang intaha karamuhu, yang dia adalah zat yang sangat-sangat pemurah, yang berada dalam puncak kedermawanan. Wa ala sya'nuhu, dan kita tempat yang paling cocok untuk kita meminta perlindungan adalah kepada zat yang sangat tinggi kedudukannya dan sangat kuasa dan sangat sempurna kekuasaannya, kemampuannya. Karena dia adalah zat yang kuasa, maka dia tidak akan membiarkan orang yang meminta perlindungan kepadanya, dan tidak akan menyerahkan orang yang meminta perlindungan kepadanya kepada musuhnya, dan tidak akan menggagalkan harapan dengan angan-angannya. Dan dia adalah zat yang bukanlah zat yang tidak berdaya untuk mewujudkan keinginannya dan perintahnya. Dan dia tidak akan yuhilu ila ghairihi, dia tidak akan pasrahkan kepada, dia tidak akan pasrahkan kepada yang lainnya. Oh, minta tolong kepada yang lain saja. Nah, enggak. Dan hal-hal ini tidak akan dijumpai kecuali di sisi Allah semata. Dan hal-hal ini tidak akan didapatkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka kita sebut ketika kita mohon perlindungan kepada Allah di sini, kita sebut bahasanya Allah adalah zat yang pemurah, kita sebutkan Allah adalah zat yang maha kuasa, ya. Karena kalau kita mau minta perlindungan dari gangguan, carilah yang paling hebat, ya. Mintalah perlindungan kepada sesuatu yang paling hebat, yang tidak akan menolak permintaan kita dan tidak akan menyerahkan kita kepada musuh kita. dia akan nolong, dan dia akan mau, dan dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan untuk menolong kita, dan dia tidak akan mengecewakan harapan kita. Nah, ini hanya bisa, dan dia tidak akan yuhil, tidak akan mengatakan, oh, minta tolong kepada yang lainnya saja. Tidak akan memindahkan kita kepada orang lain. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan itu adalah ar-rajim, maknanya adalah makhluk yang terusir, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Sa'iril yaum, maknanya adalah jami'ul yaum, maka sepanjang hari ini. Maka siapa yang membaca doa ini ketika masuk masjid, maka setan mengatakan dia tidak akan bisa mengganggu orang ini sepanjang hari. Maka di sini terdapat faedah atau pelajaran tentang masalah akidah. Ya, sebagian ulama menyalahkan istilah qadim untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak membenarkan menggunakan istilah qadim untuk zat untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak disifati dengan qadim. Karena qadim dalam bahasa Arab artinya dahulu namun ada awalnya. Kan, tapi hadis ini adalah dalil yang tegas, yang jelas menunjukkan bolehnya menggunakan istilah al-qadim untuk zat Allah dan untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna qadim secara syar'i berbeda dengan makna qadim secara bahasa. Kalau qadim secara bahasa artinya dulu namun dengan awal, maka makna qadim secara syar'i tentu adalah maknanya dahulu tanpa awal. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran penting tentang ahlu sunnah, tentang pemahaman yang penting tentang pengertian ahlu sunnah. Kita lihat di sini bahasanya pensyarah Hizbun Muslim adalah, beliau adalah seorang yang komitmen dengan sunnah. Di antara buktinya adalah perhatian beliau untuk mensyarah Hizbun Muslim. Demikian juga beliau punya syarah untuk beberapa punya kajian atau penelitian untuk beberapa kitab Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana di mukaddimah. Meskipun demikian, beliau terjumus dalam zalah, memiliki zalah ketergelinciran, terjumus dalam takwil dalam masalah wajah Allah. Namun hal ini adalah zalah ketergelinciran yang beliau lakukan, dan nampak bahasanya meskipun sebenarnya beliau adalah seorang yang punya komitmen dan perhatian dengan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya perhatian dengan tashih wa tata'if hadis, punya perhatian tentang apa yang Nabi ajarkan semacam bacaan-bacaan zikir. Maka bukanlah syarat, satu hal yang patut kita perhatikan, bukanlah syarat ahlu sunnah dia adalah orang yang tidak punya ketergelinciran. Boleh jadi dalam masalah ibadah ataupun ketergenjilan dalam masalah akidah. Bukanlah syarat ahlu sunnah dia adalah seorang yang maksum, yang tidak punya ketergelinciran dan kesalahan sama sekali. Nah, boleh jadi seorang itu adalah seorang sunni salafi dan dia punya ketergelinciran bahkan dalam masalah akidah. Namun ketika ketergelinciran tersebut cuma adalah ketergelinciran dan bukan jalan dia dalam beragama. Boleh jadi dia terjumus dalam bid'ah, boleh jadi bid'ah dalam masalah ibadah, boleh jadi bid'ah dalam masalah akidah. Nah, ini tidaklah mengeluarkan dia dari status sebagai seorang ahlu sunnah ketika bid'ah yang ada pada dirinya itu bukanlah jalannya dalam beragama. Adapun jalannya dalam beragama adalah mengikuti dan mencari sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia kepleset, dia tergelincir sehingga memiliki satu pemahaman yang keliru, satu amal yang menyimpang, boleh jadi dalam masalah akidah, boleh jadi dalam masalah ibadah. Namun hal tersebut tidaklah mengeluarkan dia dari ahlu sunnah selama bid'ah tersebut bukanlah tujuan hidupnya, bukanlah jalannya dalam beragama. Akan tapi itu adalah sebuah ketergelinciran dan sebuah kesalahan yang merupakan sifat melekat pada setiap manusia. Maka kaidah yang dimiliki oleh sebagian manusia, meskipun boleh jadi kaidah ini tidak mereka katakan dengan lisan, namun itulah yang mereka katakan dengan lisanul hal, bahasanya ahlu sunnah itu haruslah seorang yang ma'sum, haruslah seorang yang bersih dari cacat, bersih dari kesalahan, adalah satu kaidah yang mengada-ada. Kalau sunnah itu harus tidak ada, harus bersih dari bid'ah dan penyimpangan dalam semua aspek, baik dalam aspek akidah, dalam aspek ibadah, dan dalam aspek yang lain. Maka kalau orang itu terjerumus dalam maksiat, maka dinilai keluar dari ahlu sunnah. Seorang itu terjerumus dalam maksiat musbil, maka musbil berarti sama dengan tidak salafi. Orang itu kemudian punya maksiat misalnya halikul liha, maka dianggap keluar dari salafi, bukan lagi ahlu sunnah. Orang punya kesalahan apa, maka langsung ditendang seakan-akan ahlu sunnah itu pabrik miliknya sendiri, yang dia keluarkan siapa yang mau dia kehendaki, dan dia tarik dan masuk ke dalamnya siapa yang dia mau. Maka dianggap bahasanya ahlu sunnah itu harus seorang yang maksum. Maka yang maksum adalah manhaj ahlu sunnah, karena manhaj ahlu sunnah adalah ijma'us salaf, dan ijma' adalah maksum minal khata', telah terlindung dari kesalahan. Adapun perasaan ahlu sunnah, maka boleh jadi terjumus dalam ketergelinciran, terjumus dalam kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Sebagai contoh perbandingan, Imam Abu Hanifah punya kesalahan yang sangat fatal dalam masalah iman. Non itu tidaklah menyebabkan beliau keluar dari ahlu sunnah, bahkan tidak menyebabkan beliau turun derajatnya dari status imam ahlu sunnah. Beliau tetap berstatus imam ahlu sunnah meskipun punya kesalahan yang demikian fatal. Kenapa? Karena kesalahan beliau ini bukanlah manhajnya, bukanlah jalannya dalam beragama, tapi kesalahan tersebut adalah zallah dan ketergelinciran yang tidak beliau sengaja. Ya. Adapun jalan beliau dalam beragama adalah mencari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memegangnya dan berpegang teguh dengannya. Kemudian bacaan yang lain untuk doa masuk masjid adalah mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dengan nama Allah, salawat dan salam untuk utusan Allah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Berkaitan dengan masalah bacaan ini, Sa'ad Al-Qahtani mengatakan bacaan basmalah dan salawat itu berasal dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sedangkan bacaan ucapan salam dan permintaan serta permohonan agar dibukakan pintu-pintu rahmat itu berasal dari sahabat yang lain, yaitu tepatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. di catatan kaki dalam Sunan Ibnu Majah dari Fatimah radhiyallahu anha terdapat bacaan yang agak lain. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ada tambahan ighfirli dzunubi. Ya Allah ampunilah aku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Dan bacaan ini dinilai sahih li ghairihi oleh Al-Albani. Tentang salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makna salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua tempat, di semua bacaan, maknanya adalah dzikruhu fil malail a'la, adalah sanjungan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Dan inilah penafsiran, ini adalah pemaknaan yang paling baik untuk salawat Nabi. Dan inilah pemaknaan yang diberikan oleh seorang tabi'in, Abu Aliyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dan ada yang memberikan penjelasan bahasanya salawat untuk Nabi maknanya adalah pengagungan terhadap Nabi di dunia dengan ditinggikannya kalimat Nabi, sabda Nabi, dan dihidupkannya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di akhirat dengan ditinggikannya derajat Nabi, dan beliau punya hak, diberi hak untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Kemudian ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu, artinya adalah berbagai macam rahmat-Mu. Kemudian yang dimaksud dengan assalamu ala Rasulillah, semoga keselamatan untuk Rasulullah, maka kita mendoakan keselamatan untuk Rasulullah, maka doa keselamatan untuk Rasulullah ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah kita memohon keselamatan untuk syariat Rasulullah. Keselamatan syariat Rasulullah dari jangan sampai dirusak, jangan sampai dilecehkan. Ini makna yang pertama. Dan yang kedua adalah kita memohonkan keselamatan untuk diri dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah makhluk, beliau adalah hamba yang tidak punya kuasa apa-apa, yang segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sendiri tidak bisa menjamin keselamatan untuk dirinya sendiri. Karena Allah lah yang memiliki keselamatan. Oleh karena itu kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa para nabi di akhirat ketika mereka meniti shirath, ya, mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah, mereka pun memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah keselamatan, ya Allah berilah keselamatan. Maka dengan ketik kita memintakan salawat dan salam kepada Rasulullah, maka dengan kita memintakan salawat dan sanjungan kepada Rasulullah, maka terwujudlah husulul marhub, ya, terwujudlah apa yang diinginkan dan diharapkan. Dan dengan memintakan keselamatan untuk Rasulullah, maka ini berarti keselamatan dari mahdzur, keselamatan dari hal yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi apa yang Nabi harapkan, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan keselamatan untuk Nabi dari segala hal yang Nabi takutkan dan Nabi khawatirkan. Kemudian yang berikutnya, doa keluar dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma asimni minasyaitani rajim. Dengan nama Allah, sanjungan dan keselamatan untuk Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sebagian anugerahmu. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Maka bacaan basmalah serta salawat itu berasal dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sedangkan bacaan salam dan permohonan meminta anugerah itu berasal dari sahabat yang lain, yaitu Abu Humaid dan Abu Usaid. Sedangkan tulabul ismah, permohonan agar terjaga dari gangguan setan, berasal dari sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, boleh jadi rahasia kenapa kalau masuk masjid kok minta rahmah dan keluar masjid kok minta anugerah. Apa rahasianya? Kenapa masuk masjid mintanya rahmat, keluar dari masjid mintanya anugerah? Kata At-Tibi, karena orang yang masuk masjid maka dia akan menyibukkan diri dengan berbagai amal yang yuzallifuhu, akan mendekatkannya untuk mendapatkan pahala dan surga. Maka yang cocok adalah disebutkan dan meminta rahmat. Itu agar rahmat dan pahala serta surga itu Allah berikan. Karena orang ini mau beramal, masuk masjid mau beramal. Adapun sedangkan orang yang keluar dari masjid, maka orang yang keluar dari masjid nanti akan sibuk untuk cari duit. Maka yang dipikirkan adalah dunia, yang dipikirkan adalah rezeki, yang dipikirkan adalah uang, harta, dan dunia. Maka istighfar akan sibuk untuk mencari rezeki yang halal, mencari dunia yang Allah bolehkan. Maka yang tepat adalah meminta anugerah. Karena rizki itu Allah sebut fadl dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Karena rizki, karena harta yang halal, ya, itu Allah sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran adalah fadlullah, anugerah Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Jumu'ah, fangtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Maka jika kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, kalian keluar dari masjid, fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi, wa bataru min fadlillah, dan carilah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud fadlillah? Al-rizku al-halal, rizki yang halal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian kita masuk atau isim li maknanya ihfadni waqini, ya Allah jagalah aku dan lindungi aku. Dan kita masuk bacaan-bacaan yang lain, yaitu seputar adzan. Adzkarul adzan, zikir-zikir seputar adzan. Yang pertama adalah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka pada saat tersebut orang yang mendengarkan adzan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis yang disyaratkan oleh penulis adalah hadis muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muadzinu." Jika kalian mendengar suara adzan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan berkaitan dengan hadis ini, maka ada hadis palsu yang la aslalahu, tidak ada sanatnya, yang mengatakan idza sami'tumun nidaa faqumu. Jika kalian mendengar adzan, maka berdirilah. Maka di antara bid'ahul adzan, di antara hal bid'ah dalam seputar adzan adalah menghormati adzan dengan berdiri. Maksudnya ketika orang itu duduk mendengar suara adzan kemudian berdiri. Ini ada dilakukan oleh sebagian orang, dan dasarnya adalah sebuah hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya, tidak ada sanatnya, yang mengatakan idza sami'tumun nida'a faqumu, jika kalian mendengar adzan kalian duduk maka berdirilah. Yang hadis la asla lahu ini gara-gara ya, mungkin dikarenakan munculnya hadis yang tidak ada dasarnya ini, tidak ada sanadnya ini, gara-garanya karena kelalaian dan karena apalan yang tidak terpercaya, sehingga dia maunya itu mengucapkan idza sami'tum nida'a faqulu, namun karena hafalannya error maka jadinya idza sami'tum nida'a faqumu, maka faqulu berganti menjadi faqumu dan timbullah bid'ah. Faqulu mislama yaqulul muadzinu, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang disebutkan tentang bacaan hayya 'ala, ketika hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, maka mengucapkanlah haula wala quwata illa billah wa tawsil, dan hadis yang merinci tentang masalah ini, maka dia adalah sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan idza qala, jika seorang muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum, maka hendaklah kalian mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Maka hadis ini dalil bahasanya Allahu akbar Allahu akbar itu dibaca satu bacaan, sehingga zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak Allahu Akbar berhenti kemudian Allahu Akbar lagi, namun ini jadi satu rangkaian. Maka jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar, maka hendaklah orang yang mendengarnya menjawab dengan juga satu rangkaian Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka di antara cara beradzan yang tidak tepat adalah menjadikan bacaan takbir jadi dua rangkaian, atau di antara bacaan yang kurang tepat adalah mensukunkan ra di akbar yang pertama. Yang tepat adalah mendumahkan ra di akbar yang pertama, maka Allahu Akbar Allahu Akbar disambung, tidak Allahu Akbar Allahu Akbar, karena inilah zahir hadis, yaitu hadis yang kita baca saat ini. Tsumma qala, kemudian jika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka kita jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita yang mendengar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka kita jawab dengan Allahu akbar Allahu akbar. Ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Min qalbi takhalal jannata. Siapa yang menjawab muadzin, menjawab mengikut dan menirukan dan menjawab adzannya muadzin, dan ini dilakukan min qalbihi, tulus dari relung hatinya, takhalal jannata, maka niscaya pastilah dia masuk surga. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar an-nida, maka yang dimaksud dengan nida adalah adzan. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Tsumma qala al-muadzinu, tsumma di sini, tsumma qala di sini maknanya adalah tsumma qala al-muadzinu. Qal asyhadu anna Muhammad asyhadu alla ilaha illallah, artinya adalah qal ahadukum, adalah salah satu kalian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Hayya ala shalah maknanya adalah halumu ilaiha. Marilah mengerjakan salat. Sedangkan hayya alal falah maknanya adalah dan hayya alal falah ini lamnya jangan sampai di tasjid, maknanya berubah total. Dan jadinya ayo macul nanti. Hayya alal falah, ayo jadi petani ya. Kalau lamnya kena tasjid, ini maknanya ayo macul. Karena falah artinya apa? Petani. Ya, kalau hayya alal falah, maka ayo macul gitu. Ayo jadi petani. Hayya alal falah maknanya adalah asri'u ilal faus, marilah bersegera mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dan keselamatan. Maka jika seorang itu menjawab adanya muadzin min qalbi dari hatinya, yaitu ikhlas dan tulus dari relung hatinya, maka niscaya dia akan masuk surga. Maka hadis ini mengisyaratkan, menunjukkan bahasanya amal sholat itu disyaratkan dikerjakan dengan ikhlas, dan tidak ada nilai amal tanpa ikhlas. Karena landasan dalam berkata dan berbuat adalah keikhlasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat dua hadis, ya. Di sini terdapat dua hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan, ketika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka zahir hadis ini menunjukkan bahasanya ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ya mengucapkan hayya 'alas shalah. Namun kita jumpai hadis hadis Umar bin Al-Khattab yang memberikan rincian, ya, memberikan penjelasan satu persatu. Dan di situ disampaikan dalam hadis Umar bin Khattab, disampaikan kalau khusus untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka tidak ditiru sebagaimana yang diucapkan, namun kita membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Maka di sini terdapat dua hadis. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama adalah am, hadis yang umum, namun menurut pensarah hadis am ini makhsus mendapatkan takhsis dengan mendapatkan pengecualian dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita hubungkan antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Umar bin Khattab, maka jadinya adalah ketika kita mendengar adzan, maka kita ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali untuk dua hayya 'ala, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jadinya hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah hadis am, hadis yang umum yang mendapatkan pengecualian, yaitu ada pengecualian untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wal murad minhu, sehingga maknanya kita katakan semisal apa yang dikatakan oleh muadzin kecuali untuk dua hayya 'ala. Maka kita katakan setelah ucapan muadzin hayya 'alas shalah ataukah hayya 'alal falah, dengan kita katakan la haula wala quwata illa billah. Adapun ucapan muadzin di adzan salat subuh atau adzan sebelum subuh, as-salatu khairum minan naum, maka kata pensyarah tidak terdapat satupun dalil yang menunjukkan perintah untuk mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin ataupun dalil yang lainnya. Lalu gimana kita mencikapi bacaan as-salatu khairum minan naum? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, fatabqa 'alal umum, kita kembalikan kepada dalil umum, atau kita tidak berzikir sama sekali ketika mendengarnya, tidak ada zikir sama sekali ketika mendengar as-salatu khairum minan naum. Dari dua kemungkinan ini, yang dipilih oleh pensyarah adalah yang terakhir, wawa al-arjah. Yang lebih tepat adalah yang kedua, yaitu untuk bacaan as-salatu khairum minan naum tidak ada zikir apapun, kita cuma diam saja. Li'annaha, karena bacaan taswib as-salatu khairum minan naum adalah bacaan yang ditambahkan pada lafaz adzan di adzan pagi hari, adzan subuh saja. Maka mengatakan bahasanya kita diperintahkan untuk mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin ketika mendengarnya, itu butuh dalil, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Ini pendapat pensyarah. Bahasanya untuk bacaan taswib as-salatu khairum minan naum, kita cuma diam saja, tidak ada dan tidak dituntunkan bacaan apapun. Namun pendapat pensyarah ini dikritik oleh penulis Hisnul Muslim, Sa'id Al-Qahtani. Beliau mengatakan yang tepat, ya, bahasanya pendengar adzan, jika mendengar muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum di adzan subuh, hendaklah dia mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, artinya apa? Kita kembalikan pada dalil umum. Karena ini adalah bacaan adzan di waktu subuh. Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa'lam, dan ketahuilah, bahasanya menjawab muadzin itu hukumnya diperselisihkan ulama. Apakah wajib dengan dua hadis yang lewat, yaitu faqulu mislama yaqulul muadzin, ataukah hukumnya dianjurkan dan dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar muadzin mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi cuma mengucapkan wa ana, saya juga. Sebagaimana dihatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani, ya, pendapat yang dipilih oleh pensyarah wal azhar, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan kalau, ya, menjawab muadzin menirukan bacaan adzan itu dianjurkan dan tidak wajib. Maka mendengarkan adzan kemudian menirukan bacaan muadzin, itu pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Sebagian ulama yaitu Zahiriyah dan Ahnaf dan Hanafiyah berpendapat hukumnya wajib, ya, berdasarkan idza sami'tumun nida'a faqulu mislama yaqulul muadzin. Karena pendapat yang tepat dalam masalah ini hukumnya adalah tidak wajib. Kemudian berkaitan dengan hadis riwayat Abu Dawud, maka untuk jawaban terhadap muadzin, ya, jawaban untuk muadzin, maka untuk syahadat di samping kita meniru sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin, Muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita katakan asyhadu alla ilaha illallah, demikian juga syahadat Muhammadur Rasulullah, boleh juga sebagaimana dalam hadis Abu Dawud. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, cukup menjawab wa ana, dan saya juga bersyahadat la ilaha illallah, singkat. Ketika muadzin mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya, kita boleh cuma merespon dengan mengatakan wa ana, dan saya juga bersyahadat bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, karena Nabi melakukannya, ya, maka bisa dicontoh, bisa ditiru, dan bisa dilaksanakan. Kemudian tentang tata cara menjawab adzan, ya, apakah ketika hayya 'alas shalah itu la hawla wa la quwata illa billah, ataukah tetap hayya 'alas shalah? Maka tentang tata cara menjawab adzan, ada 4 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya kita jawab muadzin sebagaimana sama persis dengan apa yang dikatakan oleh muadzin, termasuk dua hayya 'ala. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, ya tetap dibaca hayya 'ala shalah. Dalil pendapatnya adalah hadis yang telah kita baca, faqulu mislama yaqulul muadzin. Dan ini adalah pendapat ba'dhis salaf. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka khusus untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Wa hadha mazhabu jumhur Syafi'iyah wa ghairihim. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan para ulama yang lain. Dan ini tadi pendapat yang dipilih oleh pensyarah dan disetujui oleh Sa'id Al-Qahtani. Kemudian pendapat yang ketiga adalah kita kumpulkan hayya 'ala dan hawqalah sekaligus. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, maka kita jawab hayya 'ala shalah la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita katakan hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Wa huwa madzhabu ba'dil mutaakhirin minal Hanafiyah. Ya. Ini adalah pendapat ulama-ulama belakangan dari Hanafiyah, ka Ibnu Humam, semacam Ibnu Humam. Wa huwa wajhun lil Hanabilah, dan ini adalah salah satu pendapat Hanabilah. Kemudian pendapat yang keempat adalah ganti bergantian. Kadang ketika di satu azan, ketika muadzin hayya 'ala shalah, kita jawab hayya 'ala shalah. Di lain azan, di lain waktu ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, kita baca, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kadang ini, kadang itu. Ini pendapat yang keempat. Kadang ini, kadang itu. Wabih kola Ibnu Hazmin, nah, inilah pendapat Ibnu Hazm. Wabatul muhaqqiqin min mutaakhiril Hanafiyah, dan sebagian ulama Hanafiyah yang belakangan. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mungdir dari ulama Syafi'iyah. Ibnu Mungdir Syafi'i mengatakan yahtamil ayakuna dhalika minal ikhtilaf al-mubah fayakulu tarotan kada wa tarotan kada. Maka dimungkinkan ini adalah termasuk ikhtilaf, perbedaan yang mubah, sehingga terkadang dibaca ini dan kadang diucapkan begitu. Nah, maka ini adalah ikhtilaf tanawu, variatif, ya, kadang hayya 'ala shalah, kadang la haula wa la quwata illa billah. Dan pendapat keempat ini yang dirajihkan, yang dipilih oleh Al-Albani di As-Samar al-Mustata'. Al-Albani mengatakan di Thamar al-Mustatab wa wal haq insyaallah li'anna fi i'mala lil hadisain al-amwal khas kullan fi hududi ma'nahuma. Inilah pendapat yang benar insyaallah, karena di sini kita amalkan dua hadis sekaligus, hadis yang am dan khas dalam dalam batasan makna keduanya. Ini empat akwal ulama tentang masalah tata cara menjawab adzan. Namun insyaallah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini di sini berlaku takhsisul am. Ini yang lebih tepat daripada tanwi kadang ini kadang itu, maka lebih tepat memasukkannya ke dalam bab takhsisul am daripada kepada bab ikhtilafut tanawwu. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Tentang tentang kitab Durrul Mansur dan Zadul Masir. Keduanya adalah buku referensi penting dalam bidang tafsir ma'thur. Durrul Mansur karya Suyuti ini adalah buku penting jika orang ingin mengetahui tafsir-tafsir salaf. Namun setahu saya buku ini belum mendapatkan pengkajian dan pentelaahan dan koreksi mana atsar yang sahih, yang dhaif dan sebagainya. Secara umum ini adalah buku yang buku referensi pokok dalam bidang tafsir, terutama untuk mengetahui tafsir-tafsir salaf. Demikian juga Zadul Masir karya Ibnul Jauzi adalah buku referensi pokok dalam bidang tafsir, terutama jika orang mau belajar ikhtilafu tafsir, terutama ketika orang mau mengkaji tentang masalah khilaf mufassirin, perbedaan pendapat di antara ahli tafsir dalam menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Apakah seorang yang biasa, yang biasanya bisa bangun tahajud, namun pada suatu ketika tidak bisa bangun untuk tahajud, apakah itu karena dosa yang dilakukan oleh orang itu? Boleh jadi, boleh jadi karena dosa, sebagaimana sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan beliau mengatakan bahasanya, aku tidak bisa sholat malam selama setengah tahun, selama 6 bulan, li dzanbin, karena gara-gara dosa yang aku lakukan. Bagaimanakah jika kita memperoleh cahaya pandangan yang terang, jika saat ini banyak orang-orang yang menunjukkan aurat, membuka aurat? Ya, maka orang-orang yang berusaha untuk menjaga diri dan menjaga pandangan semaksimal yang bisa dia lakukan dan sebatas kemampuan yang bisa dia lakukan sebagaimana firman Allah, fattaqullah mastata'tum, maka insyaallah itu adalah di antara manusia-manusia langka dan manusia-manusia aneh yang mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. dengan Allah berikan hidayah, berikan ilmu, dan berikan cahaya. Apakah mengusap tangan ke wajah setelah berdoa itu ada tuntunannya? Ada hadisnya dan status hadisnya diperselisihkan ulama. Ada hadisnya dan hadisnya diperselisihkan ulama antara menghasankan dan mendhaifkan. Maka sebagian ulama pakar hadis semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar di Buluhul Maram dan Sunani di Subul Salam mengatakan derajat hadisnya hasan. Demikian juga Syekh Abdullah Ali Basam, penulis Taudil Ahkam, menilai derajat hadisnya hasan. Sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah, demikian juga Al-Albani, menilai hadisnya adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu maka ada toleransi dalam masalah ini. Maka siapa yang memilih pendapat yang mengatakan itu hadis yang lemah, maka ya dia tidak perlu mengusapkan tangan ke wajah, namun sepatutnya dia menghormati orang lain yang memiliki amal yang berbeda. Apa benar pakaian atau celana yang berwarna kuning tidak boleh dipakai oleh seorang muslim? Ini mungkin disebabkan karena salah dalam menerjemahkan hadis larangan untuk memakai kain mu'asfar. Dan yang dimaksud mu'asfar itu adalah bukan kain berwarna kuning, akan tapi kain berwarna hitam. Kain berwarna merah maksud saya. Saya sudah ngaji selama 3 tahun, tapi saya kadang berpikir tidak ada perkembangan dalam diri saya. Bahasa Arab saya belum bisa. Bahkan kadang saya mikir kelakuan dan memiliki kelakuan dan ambisi-ambisi dan ambisi-ambisi saya seperti orang awam. Bisa dikatakan beda saya dengan orang awam cuma 2, celana dan jenggot. Apakah ada kesalahan saya dalam dalam ngaji dan menuntut ilmu? Bagaimanakah metode menuntut ilmu yang benar? Maka mungkin di sini dikenakan ada kesalahan dalam masalah dalam adab menuntut ilmu. Boleh jadi dari sisi, terutama dari sisi keikhlasan menuntut ilmu. Apa maksud dan tujuan menuntut ilmu? Tujuan menuntut ilmu itu apa? Ya, itu yang perlu. Apa niat awal untuk orang itu duduk di majelis ilmu? Ya, maka ini yang perlu dikoreksi, yang perlu diperhatikan, ya, sehingga orang tidak dia ingin mendatangkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, harus menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian beramal, kemudian mendakwahkan ilmu telah dia miliki. Itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. Maka boleh jadi ada niat yang salah dalam menuntut ilmu sehingga terjadilah apa yang sebagaimana ditanyakan oleh penanya. Maka inilah satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, dasar atau niat keikhlasan dalam belajar itu hal yang harus sangat-sangat diperhatikan, karena tidak maka ini akan menimbulkan banyak masalah. Ya, maka ada orang yang rajin belajar namun amalnya tidak berubah, ya, rajin belajar namun kelakuannya sebagaimana orang yang enggak belajar. Maka ini dimungkinkan karena kemungkinan yang paling besar adalah karena kesalahan dalam niat. Ya, kesalahan dalam niat dalam menuntut ilmu. Kemudian tentang masalah metode yang tepat untuk belajar, maka tentu metode yang tepat untuk belajar itu adalah yang kata yang paling penting adalah continue, ya, rutin, ya, tidak menjadi tukang icip, icip sana sedikit, icip sini sedikit. Cuma dapat tukang icip ya, cuma dapatnya ya icip-icipan, tidak ada yang utuh, tidak ada yang lengkap. Ya, maka boleh jadi orang itu punya semangat yang tinggi, maka dia bisa banyak belajar. Yang penting continue. Kalau dia kira-kira bisa menjaga semangatnya, tidak masalah dia ngambil banyak beberapa majelis ilmu untuk dia duduk di sana dan mendapatkan ilmu di sana. Nono, untuk orang-orang yang kira-kira, wah, kalau semangatnya bukanlah semangat tinggi, maka tidaklah dia timbang dirinya kira-kira saya bisa continue berapa majelis. maka hendaklah dia pilih itu, kemudian dia continue untuk menghadirinya dan menimba ilmu di dalamnya. Dan jika orang itu mau serius untuk belajar, maka satu syarat vital adalah dia menguasai bahasa Arab. Jika mau serius belajar, serius belajar itu artinya ya dia bisa punya kemampuan yang bagus dalam masalah agama. Jika itu yang dia punya cita-cita semacam itu, maka syarat pokok adalah dia menguasai bahasa Arab. Adapun sekedar mengerti agama, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan apa yang pernah didengar dan dipelajari, ya, maka ini boleh jadi bisa dilakukan meskipun tanpa penguasaan terhadap bahasa Arab, asalkan dia rajin rutin datang plus nyatet ketika pengajian, ya, ada yang terikat, ada yang melekat, ya, maka dia bisa kemudian apa yang telah diketahui diamalkan dan didakwahkan, ya, maka tanpa penguasaan terhadap bahasa Arab juga tidak masalah. Tapi kalau orang itu mau ingin punya kemampuan yang baik tentang masalah din, tentang masalah agama, maka penguasaan terhadap bahasa Arab adalah sebuah keniscayaan. Dan saya kira itu adalah satu hal yang sangat-sangat mudah untuk antum sekalian, ya. Masa menguasai teori fisika, kimia saja bisa, kenapa cuma teori nahwu yang sederhana saja kerepotan, ya. Itu cuma kurang kesungguhan, kurang kemauan, dan kurang cinta. Cinta adalah kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan satu hal yang sulit menjadi mudah. Dikala apa yang dibaca ketika di antara dua khutbah, tidak ada zikir khusus. Dikala apa yang bisa dibaca untuk menghilangkan rasa ngantuk ketika sedang ngaji. Dikirnya sebenarnya adalah dikir ngaji itu sendiri, karena ngaji itu dikir. Ya, jika orang itu perhatian, orang itu mencatat, orang itu menyimak, maka itu diantara sebab orang itu untuk bisa menghilangkan kantuk. Dan jika menghilangkan kantuk di sini, maka boleh jadi cari posisi yang lain, berpindah ke tempat yang lain. Sebagaimana yang Nabi ajarkan ketika khutbah Jumat, jika salah satu kalian terasa ngantuk, maka hendaklah dia geser, hendaklah dia cari tempat yang lain. Tempat itu enggak cocok untuk dia, tempat tersebut enggak cocok, enggak strategis untuk dia. Boleh jadi juga dengan cara kemudian ngambil posisi di depan pembicara. Masa masih mau nekat ngantuk juga di depan. Itu diantara kiat-kiat untuk menghilangkannya. Apabila muadzin memilih pendapat untuk meletakkan azan taswib, bacaan taswib di azan pertama, dan di masjidnya tidak ada azan pertama, apakah di azan kedua dia harus mengucapkan taswib? Maka dia tidak perlu mengucapkan taswib di azan yang kedua, namun hal ini perlu sosialisasi, ya. Dan bahkan dia perlu juga sosialisasi untuk mungkin mengadakan azan awal. Bagaimanakah hukum tes kesehatan dalam seleksi pekerjaan di perusahaan di mana diperiksa sampai alat kelaminnya atau duburnya untuk memastikan tidak adanya penyakit? Jawabannya ini buka-buka aurat yang haram. Ya, ya. Kerja tidak harus di tempat yang semacam itu. Ya, itu bukanlah satu-satunya pilihan. Kalau enggak di situ kemudian mati. Ada masih banyak pintu-pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang berniat sungguh-sungguh untuk mencarinya. Maka saya sarankan dan saya nasihatkan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya semacam ini. Konsekuensinya harus buka-buka aurat, telanjang bulat, maka ini bukan sebuah bukan satu hal yang darurat yang menyebabkan bolehnya hal yang haram. Bagaimana tentang kumpulan zikir al-ma'surat karya Hasan al-Banna? Ya, maka jika itu adalah yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang tidak mengada-ada, ya boleh saja mengamalkannya. Namun untuk zikir-zikir yang mengada-ada, semacam menjadikan surat al-fatihah sebagai zikir pagi petang, atau demikian juga membaca awal surat al-baqarah dan dijadikan sebagai zikir pagi petang, maka ini adalah bacaan yang tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Ini adalah bid'ah dan zikir pagi dan petang. Ya. Nabi tidak ada dalil dari Nabi SAW sepanjang pengetahuan saya yang menjadikan surat al-fatihah, demikian juga awal surat al-baqarah, lima ayat awal surat al-baqarah sebagai bacaan zikir pagi petang. Maka jika itu memang maka zikir yang berdalil dan dalilnya sahih, ya, maka bisa diamalkan. Adapun zikir yang tidak berdalil, demikian pula zikir yang dhaif, maka jangan diamalkan, baik datang dari Hasan al-Banna ataupun datang dari yang lainnya. Apa sebenarnya definisi fitnah? Karena saya sering dengar kata-kata nanti bisa menimbulkan fitnah. Apakah fitnah itu jatuh cinta? Salah satunya. Salah satu fitnah itu adalah fitnah wanita, fitnah cinta. Nah, itu salah satu bentuk fitnah. Fitnah itu maknanya banyak, bisa artinya cobaan, bisa maknanya ujian, bisa maknanya kerusakan agama. Maka di antara sebab kerusakan agama itu karena fitnah wanita atau fitnah cinta, ya, virus merah jambu atau nama yang lainnya. Maka itu di antara salah satu bentuk fitnah. Laki-laki banyak mendapatkan faedah yang banyak dengan doa berangkat ke masjid setiap sholat. Bagaimanakah dengan wanita? Apakah ada yang semisal dengannya? Untuk masalah ke masjid, bacaan ke masjid, maka ini bukan monopoli laki-laki. Perempuan juga ke masjid untuk ngaji, ya, sebagaimana penanya saat ini. Ya. Maka dia bisa berpikir dan mengamalkan pikir sebagaimana yang Nabi ajarkan untuk ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, sebagaimana laki-laki. Saya pernah mendapatkan satu berita bahwa mengemis itu haram, lalu bagaimanakah dengan hukum bersedekah kepada pengemis? Bersedekah kepada pengemis yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan dan menjadikan pengemis sebagai pekerjaan hukumnya haram, bahkan dosa besar, diancam Nabi dengan neraka. Maka memberikan sedekah kepada mereka ini dikhawatirkan termasuk ta'awun ala ithmi wal udwan, termasuk tolong-menolong mereka untuk terus melakukan maksiat karena mereka sebenarnya bukan karena tidak mampu namun karena tidak mau. Bukan tidak mampu bekerja dengan pekerjaan yang lain, namun mereka tidak mau, malas. Cuma orang ternyata kok cuma icrik-icrik di pinggir jalan kok ternyata duitnya banyak, ya maka mereka terus melakukannya. Coba kalau tidak ada orang yang ngasih, maka gulung tikar sendiri. Oleh karena itu maka kita sarankan untuk tidak memberikan sedekah kepada orang-orang yang menjadikan miskin mengemis sebagai profesi. Ya. Sedekah, salurkan sedekah sedekah kita kepada orang yang lebih jelas manfaatnya, lebih jelas faedahnya. Orang yang punya kebiasaan witir atau salat tahajud atau salat sunnah qobliyah subuh terus karena kecapean ketiduran. Apakah boleh diganti setelah subuh atau kapan menggantinya? Maka salat tahajud bisa diganti setelah subuh, di waktu duha sampai sebelum duhur. Orang yang punya kebiasaan salat malam bisa diqadha, dan waktu qadha-nya sampai sebelum duhur tiba. Dan waktu qadha dan cara mengqadha-nya adalah apa yang jadi kebiasaannya plus satu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengqadha salat malam beliau sebanyak 12 rakaat karena menjadi kebiasaan beliau salat sebanyak 11 rakaat. Maka para ulama semacam Lajnah Daimah mengatakan maka qadha yang qadha salat malam yang dilakukan adalah apa yang jadi kebiasaan plus satu. Jika biasanya salat 5 rakaat, maka qadha-nya adalah 6 rakaat. Dan seterusnya. Jika biasanya 11 rakaat sebagaimana Nabi kerjakan, maka qadha-nya adalah 12 rakaat. Adapun untuk qadha qabliyah, maka qadha qabliyah waktunya ada 2. Yang pertama boleh langsung setelah salat subuh. Dan ini berdasarkan sunnah takririyah, ya, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Kemudian yang kedua adalah boleh setelah terbit matahari. Dan ini adalah berdasarkan sunnah kauliyah. Kalau menjawab adzan itu diperintahkan, ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan. Kalau begitu bolehkah kita sama sekali tidak menjawab adzan? Berdasarkan pendapat yang rajih yang mengatakan itu bukan kewajiban, maka boleh. Kalau mendengar iqamah, apakah boleh atau diperintahkan untuk menjawab? Terus bagaimana caranya? Untuk menjawab iqamah, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dirojekan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Bas adalah iqamah juga dijawab. Maka orang menjawab iqamah ya, sebagaimana apa yang diucapkan oleh orang yang iqamah. Bagaimana cara memberitahu berita kematian kepada orang-orang secara syar'i jika dengan mengumumkan lewat masjid adalah kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh diikuti? Maka diberitakan dengan getok tular, ya, diberitahukan kepada tetangga dan diberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan dan orang-orang yang dimungkinkan kemungkinan besar dia mau menyolatkannya, maka beritahukan, kabarkan lewat SMS bisa. Apakah ada dalil tentang baca Al-Fatihah sebelum melakukan amal, misalnya mengaji dan yang lainnya? Jawabannya ada dalilnya, namun hadis yang la aslalahu, hadis yang palsu, yaitu sebuah hadis yang bunyinya Al-Fatihatu lima kuri'alahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat membacanya. Kalau niat membacanya adalah untuk supaya acara lancar, maka insya Allah acara lancar dengan sebab Al-Fatihah dan seterusnya. Namun hadis palsu. Apakah disyariatkan mengaminkan doa khatib pada khutbah Jumat? Jawabannya disyariatkan, namun cukup lirih, ya, tidak perlu keras, cuma untuk diri kita sendiri. Pada sholat Jumat adzan 2 kali setelah adzan pertama, para jamaah sholat sunnah setelah itu adzan lagi, apakah termasuk bid'ah ataukah tuntunannya? Inilah qobliyah Jumat. Yang benar tidak ada qobliyah Jumat. Yang benar qobliyah Jumat hukumnya bid'ah. Dan yang diajarkan adalah memperbanyak sholat sunnah sampai khutbah dimulai. Apa itu zallah Imam Abu Hanifah dalam masalah iman? Zallah beliau adalah tidak memasukkan iman ke dalam, tidak memasukkan amal badan dalam pengertian iman. Amal badan cuma di dalam pendapat beliau adalah konsekuensi iman, namun bukan unsur pembentuk iman. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwasanya amal badan adalah salah satu unsur pembentuk iman. Siapa yang dimaksud Al-Hafidz jika kita membaca kitab-kitab ulama Syafi'iyah? Seperti An-Nawawi. Apakah Al-Hafidz di situ adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar? Bukan. Karena An-Nawawi itu lebih dulu daripada Ibnu Hajar. Maka enggak mungkin An-Nawawi menyebut Al-Hafidz dan maknanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kebalik. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut An-Nawawi. Adapun An-Nawawi menyebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, enggak mungkin terjadi. Wallah alam, kalau di bukunya An-Nawawi ada istilah Al-Hafidz, siapa yang dimaksudkan. Tapi kalau yang jelas, kalau dalam buku-buku fikih Syafi'iyah, kalau disebutkan Ibnu Hajar, dan dalam masalah fikih, maka yang dimaksudkan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka yang dimaksudkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun kalau Al-Hafidz, wallah alam. Setelah saya lulus, orang tua nyuruh saya kerja di perusahaan. Sedangkan saya melihat orang yang kerja di perusahaan jarang yang bisa tetap semangat menuntut ilmu. Bagaimana agar saya bisa tetap istiqomah sampai mati dan tetap bisa membahagiakan orang tua saya? Maka lihatlah keadaan diri kita. Apakah kita adalah orang yang mudah terpengaruh keadaan, ataukah kita orang yang tipenya adalah tipe yang konstan begitu saja meskipun lingkungan mau berubah apapun keadaannya. Maka jika tipe kita adalah tipe orang yang kurang begitu terpengaruh dengan lingkungan, maka tidak masalah kerja di perusahaan. Antum tetap bisa kemudian tetap belajar, dan cara belajar tidak harus duduk di majelis ilmu. Sarana-sarana belajar sekarang sudah banyak, ya, sudah mudah, tinggal mau memanfaatkan ataukah tidak. Adapun kiat untuk istiqomah, yang pertama tentu berdoa meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Carilah teman yang baik, teman yang mendukung, terutama teman hidup dan teman tidur. Nah, itu yang penting agar kita bisa istiqomah di atas al-haq. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diumumkan kepada ikhwan sekalian bahwasanya dibutuhkan donor darah untuk golongan darah AB. Saat ini dibutuhkan 6 kantong trombosit untuk pasien Ibu Mahmudah, operasi sesar. Jadi dibutuhkan donor darah untuk golongan darah AB sebanyak 6 kantong trombosit untuk pasien Ibu Mahmudah untuk operasi sesar. Bagi yang berkeinginan untuk mendonorkan darahnya bisa langsung menghubungi penjaga masjid pengembara. Yeah.